بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله وسدد خطاه حادي عشر الإعراض عن مجالس اللغو berpaling dari majlis-majlis lagu, majlis-majlis yang di situ ada main-main sia-sia. Bahwa termasuk hiasan talibul ilm, bagi talibul ilm, bagi orang yang menuntut ilmu agama, ialah berpaling dari majlis apapun yang di situ ada unsur main-main sia-sia. Beliau menyatakan hafizahullah, la tatak, jangan kau menginjakkan kaki bisa apa pada permadani man yakshuna, mereka yang penuh dengan fi nadihim, dalam nadihim majlis-majlis mereka, al-mungkara, perkara yang mungkar, wayahtikuna astarul adabi, dan orang-orang yang mereka itu yahtikun, melanggar atau membuka astar, tabir-tabir penutup al-adab, kesopanan, sopan santun. Majlis yang penuh dengan pelanggaran adab sopan santun, penuh dengan kemungkaran, jangan engkau menginjakkan kakimu di permadani yang di sana sedang berlangsung segerombolan orang yang sedang berpesta dalam kemungkaran, dalam pelanggaran adab sopan santun, mutaghabian an dzalika, mutaghabian, berpura-pura bodoh, pura-pura tidak mengerti tentang berbagai kemungkaran itu. Jangan kau lakukan demikian. Fa in fa'alta dzalika, maka kalau engkau lakukan perbuatan yang demikian, fa inna jinayataka 'alal ilmi wa ahlihi 'azimatun, maka sungguh jinayataka, kejahatanmu terhadap ilmu dan terhadap ahlul ilmi, orang yang menuntut ilmu, sangat besar. Masalahnya dengan kehadiranmu di tempat yang penuh kemungkaran seperti itu, yang penuh pelanggaran sopan santun itu, menjatuhkan kewibawaan ilmu yang engkau bawa. Ini kejahatanmu kepada ilmu tersebut, dan juga menjatuhkan kewibawaan talibul ilm. Orang menyangka talibul ilm sama dengan kamu, sehingga dengan itu engkau menjatuhkan kewibawaan talibul ilm, orang yang menuntut ilmu. Jadi sikap yang memperindah talibul ilm, orang yang menuntut ilmu agama itu, ialah menjauhkan diri dari majlis-majlis kemungkaran, majlis-majlis yang di situ ada pelanggaran adat, apa, pelanggaran adab sopan santun. Tsani asyar, yang ke-12 dari hiasan talibul ilm, al-i'radu 'anil haisyati, berpaling dari al-haisyat. Al-haisyat itu maknanya ialah keributan atau fitnah. Kalau ada keributan, fitnah, kau jangan ikut-ikut ribut. Kau berpaling dari yang demikian. Sebab yang suka ribut itu orang-orang primitif, yang tidak punya latar belakang ilmu, ya. Jadi talibul ilm tidak suka ribut, tapi tidak menghinakan diri kalau direndahkan oleh orang-orang jahat. Dia akan sangat cemburu terhadap kehormatan, kehormatan ilmu bila dihinakan oleh orang-orang jahat. Namun dia tidak suka untuk memancing-mancing keributan, ya. Jadi berpaling dari fitnah, dari keributan, itu termasuk daripada hiasan bagi talibul ilm. At-tasawwunu minal laghati wal haisyati. At-tasawwun, menjaga diri, menjaga diri dari laghat. Laghat itu asal maknanya ialah murtafi'us saut, tinggi-tinggian suara. Laghat artinya ribut-ribut dengan tinggi-tinggian suara. Menjaga diri dari sikap petentang-petenteng, suka ngajak ribut, suka rusuh, al-haisyat. Fa'innal ghalata tahtal laghati. Karena ghalat, kesalahan, itu terdapat di bawah al-laghat, di bawah sikap ribut-ribut, seneng kacau. Hah? Wa hadha yunafiya adabat talab, sikap suka ribut, suka petentang-petenteng, itu menafikan adab seorang yang sedang menuntut ilmu agama. Orang yang menuntut ilmu agama itu penampilannya tenang, suka ngalah, tapi tidak mau diinjak-injak kehormatannya. Menjaga kewibawaan, tapi tidak suka untuk menantang sana, menantang sini. Jadi talibul ilm itu mestinya demikian. Penampilan tenang, tawadhu. Tidak petentang-petenteng. Tapi tidak mundur kalau ditantang oleh orang-orang yang ingin membuat kekacauan atau kerusakan. Wa min latifi ma yustahdharuhuna. Kemudian dibawakan di sini oleh Syekh Bakr Abu Zaid ialah intermesu. Latif di sini cerita yang melembutkan suasana dari apa yang bisa diingat di sini, kata beliau. Ma dzakarahu, apa yang disebut ceritanya oleh sahibul wasit fi Udabai Syangqit, pengarang kitab Al-Wasit fi Udabai Syangqit, wa anhu fi Mu'jamil Ma'ajim, dan juga dari pengarang yang sama dalam kitab Mu'jamil Ma'ajim, annahu waqa'a niza'un baina qabilatain, bahwa pernah di Syangqit, negeri Syangqit, terjadi niza', percekcokan di antara dua kabilah, dua suku. Fasa'at bainahuma qabilatun ukhra, fissulhi, maka ada upaya kabilah lain, bainahuma yang ada di antara kedua kabilah itu, berupaya untuk diadakan suluh, di antara suluh, perdamaian di antara kedua kabilah yang perang ini. Fatawasau bihukmi syar'i, maka mereka pun saling berpesan untuk ditegakkannya hukum syariah untuk menyelesaikan perselisihan itu. Wa hakamu aliman, mereka pun akhirnya menunjuk hakim, hakamu menunjuk, mengangkat hakim, seorang alim, aliman. Fastadhara, maka ketika diteliti nampaklah qatla arba'atin min qabilatin bi arba'atin qutilu min al qabilatil ukhra, terbunuhlah 4 orang dari kabilah yang satunya, dan terbunuh pula 4 orang dari kabilah yang lainnya. Faqala Syekh Babu bin Ahmad, maka berkatalah Syekh Babu bin Ahmad, alhamdulillah, mithlu hadha la qisasa fihi, dalam kasus yang seperti ini tidak perlu adanya qisas padanya. Faqala al-qadhi, maka berkatalah seorang qadhi, inna hadha la yujadu fi kitabin, hukummu seperti itu tidak ada dalam kitab. Faqala, maka Syekh Babu bin Ahmad ini mengatakan, bal lam yakhlu minhu kitabun, bahkan tidak kosong, lam yakhlu, tidak kosong dari ketentuan yang demikian ini dalam semua kitab. Faqala al-qadhi, maka berkatalah qadhi itu tadi yang membantah Syekh Babu bin Ahmad ini, hadzal qamus, ah ini, ayo, ada kitab qamus, yani annahu yadkhulu fi umumi kitabin, karena qamus itu masuk dalam keumuman pengertian kitab. Dikasih qamus, ayo. Kalau kau bilang tadi tidak kosong satu kitab, tidak kosong kitab dari uraian yang demikian. Terus fatanawala sahibut tarjamah, akhirnya sahibut tarjamah yaitu orang yang sedang diuraikan di sini, yaitu Syekh Babu bin Ahmad, mengambil kitab itu, mengambil qamus, al-qamus, wa awwalu ma waqa'a nadruhu alaih, dan yang pertama kali pandangannya jatuh padanya di qamus itu ada satu halaman, yaitu qamus itu sedang berbicara tentang al-haisyah, wal-haisyatu, pengertian al-haisyah ialah, katanya qamus itu, al-fitnatu, pengertian pertama al-haisyah itu ialah fitnah definisinya. Kemudian wa ummu hubain, dan juga al-haisyah itu adalah nama dari seorang wanita yang bernama ummu, yang berkunyah ummu hubain, yakni Duwaibah, dikasih gelar lakop Duwaibah ini ummu hubain al-haisyah. Walaysa fil haisyati qawadun qiwadun, dan dalam keadaan haisyah fitnah tidak ada padanya qiwad, yaitu tidak adanya ketentuan qisas tadi. Ai diterangkan di sini oleh Syekh Bakr Abu Zaid, fil qatili fil fitnati, dalam peristiwa adanya qatil, orang yang terbunuh, fil fitnah, dalam fitnah, la yudra qatiluh, tidak diketahui siapa pembunuhnya, fa yani, maka keadaan itu dikatakan haisyah, yaitu fitnah yang tidak tentang qatil, orang yang terbunuh, fil fitnah, dalam keadaan fitnah tidak diketahui pembunuhnya. Nah, qamus pun menyatakan begitu. Fata'ajjaban nasu min mithli hadzal istihdari fi dzalikal mauqifil hariji, maka orang pun merasa heran dalam kondisi dalam kondisi haraj, haraj itu kondisi sempit atau dalam kondisi tegang, masih orang mempunyai kemampuan istihdar, menghadirkan keterangan ilmu dengan cepat, ya, seperti yang dilakukan oleh Syekh Babu bin Ahmad tersebut. Intaha mulakhasan. Yang dimaksudkan di sini ialah al-haisyat, itu fitnah. Maka seorang talibul ilim tidak suka untuk mengkaitkan dirinya dengan, melibatkan dirinya dengan fitnah, pembicaraan yang ada di antara talibul ilim, di antara thullabul ilim, ilmu, ya, fawaidul ilim, faidah-faidah ilmu, bukan fitnah, gosip sana, gosip sini, tapi faidah ilmu. Dan berpaling dari haisyat, dari keributan-keributan yang tidak ada kaitannya dengan keperluan agama, dengan pembelaan agama sama sekali. Tidak suka untuk ribut-ribut, ya. Nah, itu talibul ilim. Keindahan talibul ilim demikian. Salit asyar, yang ketiga belas, at-tahalli birrifqi. Talibul ilim itu berhias diri dengan sikap rifq, sikap kelembutan, terutama terhadap mad'u, terhadap orang yang sedang didakwai, sedang dibekali ilmu, diajak kepada ilmu. Maka harus sabar talibul ilim. Iltazimir rifqa minal qawli, fil qawli. Hendaknya engkau berpegang dengan rifqa, kelembutan, fil qawl, dalam perkataan. Mujtanibal kalimatal jafiyata, engkau jauhi omongan-omongan yang al-jafiyah, omongan kosong, enggak ada kejelasannya, enggak ada juntrungannya, enggak ada dalilnya, enggak ada kegunaannya, omong-omong kosong itu engkau jauhi. Fa innal khitabal layyina yata'allafun nufusan nasyizah. Karena omongan yang lembut itu akan bisa menundukkan jiwa yang nasyizah. Nasyizah, jiwa yang sedang larat, yang sedang seperti kuda yang lepas dari kekang itu. Nah, omongan yang lembut itu bisa menundukkan, menjinakkan jiwa yang sedang marah atau sedang membangkang. Wa adillatul kitabi was sunnati fi hadza mutakatsirah, dalil-dalil dari Al-Quran Sunnah dalam perkara ini banyak sekali kita dapati. Wa in kunta faddan apa law kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Ha? Seandainya engkau itu faddan ghalidhal qalb, faddan itu omongan kasar, ghalidhal qalb hati yang kaku, ha? Lam faddu min haulik, niscaya akan lari orang dari sisimu, dari sekitarmu. Maka talibul ilim harus melatih diri untuk memilih kata-kata yang lembut dan jangan biasa mengeluarkan kata-kata, atau jangan membiasakan diri untuk mengeluarkan kata-kata yang kasar. Nah, pakai kata-kata yang baik, yang sopan, sehingga ketika engkau marah dalam posisi yang memang menurut agama harus marah, maka akan ngeri orang darimu ketika engkau mengeluarkan kata-kata yang kasar dalam kondisi memang harus demikian. Tapi kalau kau biasa omonganmu itu kasar, omonganmu itu biasa dengan omongan yang kotor, ha? Engkau marah ya tetap aja orang cuek, karena ya kau biasa memang berkata dengan kata-kata yang demikian. Ya. Jadi talibul ilim itu harus melatih dirinya untuk berkata atau memilih kata-kata yang baik. Ya, dan mendidik dirinya dan mendidik temannya, lingkungannya dengan kata-kata yang baik. At-ta'ammulu juga rabi'at asyar yang ke-14, talibul ilim harus at-ta'ammul, harus berpikir sebelum berkata dan sebelum berbuat. Ya. Jangan asal ngomong dan asal berbuat, tapi perkataan dan perbuatannya itu dipikir lebih dahulu dan dipertimbangkan. At-tahalli bit-ta'ammuli, seorang talibul ilim menghiasi diri dengan ta'ammul, dengan memperhatikan, meneliti apa yang akan dikatakan, apa yang akan dilakukan. Fa inna man ta'ammala adroka, karena kalau orang itu memperhatikan apa yang akan dikatakan, apa yang akan diperbuat, adroka, dia akan mencapai tujuannya. Ya, tanpa harus menyia-nyiakan tenaga dan pikiran. Ya. Wa qila ta'ammal tudrik. Ada yang mengatakan engkau pikirkan baik-baik sebelum berbuat. Tudrik, niscaya engkau akan bisa mencapai tujuanmu. Jangan gampang mengambil keputusan, talibul ilim. jangan gampang menyimpulkan. Nah, tapi pikirkan dulu, pertimbangkan dulu baik-baik. Ya. Wa alaihi fata'ammal inda takallumi bimadza tatakallamu. Dan atas dasar inilah maka hendaknya seorang talibul ilim ta'ammal, memikirkan inda takallumi, ketika mau bicara. Bimadza tatakallamu, kau mau bicara apa? Kau bicara apa? Wa ma hiya aidatuhu, dan apa akibatnya dari omongan itu? Wa taharraz fil ibarati wal adai, dan hendaknya engkau hati-hati fil ibarah, dalam memilih ungkapan omonganmu. Wal ada, dan juga engkau hati-hati dalam menyampaikan berita omongan orang, al ada itu. Engkau apa, pikirkan ini benar enggak apa yang akan saya sampaikan ini, kalau benar apakah berakibat maslahah atau mafsadah nantinya apa yang akan saya sampaikan ini. Duna ta'annutin au tahadluqin, engkau memikirkan itu dengan tidak apa ta'annut dan tahadluq. Ta'annut yaitu apa, semangat membangkang tanpa bersikeras dengan satu pandangan, dan tahadluk. Tahadluk itu merasa pinter, tidak merasa senang apabila dikritik atau dinasihati, ditunjukkan kekurangannya oleh orang. Wa ta'ammal indal mudhakarati, dan coba engkau perhatikan, engkau pikirkan ketika engkau melakukan koreksi mudhakarah, atau ketika engkau mengingat-ingat kembali, ya, kaifa takhtaru al-qaliba al-munasiba lil ma'nal murad, bagaimana engkau memilih al-qalib al-munasib, bagaimana engkau memilih cantolan yang cocok untuk makna yang dikehendaki, rangkaian kata yang benar, dan situasi dan kondisi yang kau sedang hadapi, bagaimana engkau memilih kata-kata yang cocok dengan kondisi itu. Muta'ammal inda su'ali sa'il, dan coba engkau perhatikan baik-baik ketika adanya orang yang bertanya, kaifa tatafahhamis su'ala ala wajhihi, bagaimana engkau memahami pertanyaan itu dengan bentuknya yang benar, apa yang dimaukan oleh si penanya, hatta la yahtamila wajhaini, sehingga tidak mempunyai apa, yahtamil mempunyai kemungkinan makna dari dua sisi, sehingga mempunyai kejelasan engkau dalam memahami pertanyaan itu. Wa hakadha, dalam berbagai permasalahan engkau sebagai talibul ilim itu harus mempunyai sikap kehati-hatian, ta'ammul, berpikir, mempertimbangkan permasalahan itu. Ketika engkau mau berkata, ketika engkau menyampaikan kata-kata, menyampaikan berita, semua itu harus engkau pikirkan baik-baik. Ya. Khamisan asyar, yang ke-15, as-sabatu wa tathabbutu. Seorang talibul ilim mempunyai hiasan keindahan, yaitu as-sabat wa tathabbut. As-sabat yaitu tetap istiqamah, di dalam upaya mencapai kebenaran itu, ya, atau di atas kebenaran, wattathabbut, dan meneliti permasalahan, tathabbut, mencari kejelasan permasalahan. La siyama fil ulimmati wal muhimmati, lebih-lebih lagi dalam mulimmat, dalam perkara-perkara yang menjadi perhatian, wal muhimmat, dan perkara-perkara yang penting, itu harus as-sabat wa tathabbut. Bagaimana as-sabat wa tathabbut itu konkretnya? Wa minhu, diterangkan oleh Syekh Bakr Abu Zaid hafizahullah, ialah as-sabru wa tathabbatu fit talaqqi, ialah as-sabr, sabar, wasabat, dan tetap terus menerus di atas kesabaran itu, fit talaqqi, di dalam mengambil ilmu. Banyak problem yang sering melalaikan orang dari tujuan semula, dari tujuan dia semula menuntut ilmu. Maka dalam at-talaqqi, dalam mengambil ilmu itu, haruslah orang mempunyai kesabaran dan sabat, dan tetap kokoh pada semangatnya untuk mencapai tingkatan tertinggi daripada ilmu. Wa tayyus sa'ati fit talabi 'alal asyyah, dan tayyus sa'at yaitu melipat waktu. Maksudnya melipat waktu apa? Mengisi waktu-waktu itu dalam kesibukan menuntut ilmu, 'alal asyyah, dari para masyayikh, syekh-syekh ilim, para asatidha. Fa inna man thabata nabata, karena orang yang thabata, yang kokoh dalam semangat menuntut ilmu itu, nabata, akan tumbuh hasilnya, hasil daripada ilmu itu. Tapi kalau orang yang lari sana lari sini, menuruti bayangan terus, maka waktunya akan habis untuk lari sana lari sini mencari mana yang sempurna dalam mencapai ilmu itu. ya, akhirnya datang masa tua dalam keadaan enggak dapat apa-apa. Ya. Al-faslu tsani, fasal yang kedua. Kalau tadi fasal yang pertama ialah hilyah talibul ilm, yang fasal kedua ini kaifiyatut talabi wat talaqi, bagaimana caranya untuk menuntut ilmu, talab menuntut ilmu, wat talaqi dan mengambil ilmu. Man lam yutqin al-usula hurimal wusula, siapa yang tidak kokoh, yutqin tidak kokoh dalam ilmu-ilmu usul, ilmu-ilmu pokok, hurimal wusula, dia diharamkan untuk sampai kepada tujuan ilmu. Nah, al-wusul sampai. Orang yang tidak mempunyai kekokohan, ya, maka dalam orang yang tidak mempunyai kekokohan dalam usul, dalam pokok-pokok ilmu, ini akan apa, tidak sampai kepada tujuan ilmu itu. Usul, usulul ilm, ya, pokok-pokok ilmu ini ialah Alkitab was Sunnah, dan manhajil faham, tariqatul faham, cara memahami ilmu ini adalah usul. Kemudian ada apa, furu', cabang-cabang daripada ilmu, yang melalui cabang itu akan mengantarkan kita kepada usul. Cabang-cabang ilmu itu ialah seperti ilmu lughah. Ini furu' yang akan menyampaikan orang kepada usul. Karena bahasa Arab, karena Al-Quran was Sunnah dalam bahasa Arab. Kemudian termasuk cabang-cabang ilmu ialah seperti mustalah al-hadis, qawaid al-usul, qaida-qaida usul fiqh, kemudian qaida-qaida fiqh. Kullu hadha furu', ya, untuk sampai kepada usul. Wa man rama al-ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan, dan barang siapa yang rama, berkeinginan mencapai ilmu jumlatan secara keseluruhan, zahaba anhu jumlatan, akan hilang daripadanya ilmu secara keseluruhan pula. Ingin sekaligus dalam satu kali putaran dapat semua ilmu, furu'nya, usulnya, sekali tembak langsung ingin dapat semuanya. Fahadha, akan kehilangan semuanya. Ya. Wa qila aidan izdihamul ilmi fis sam'i madallatul fahmi. berdesak-desakannya izdiham, berdesak-desakannya ilmu fi sam'i, di pendengaran, madallatul fahmi, ini akan menyesatkan pemahaman karena kemampuan daya serap manusia itu terhadap ilmu sangat terbatas. Maka kalau orang itu ingin semuanya dia dapat, akhirnya masuk semuanya dalam pendengaran dia, tidak ada yang bisa ditangkap, hilang semuanya, tidak ada yang bisa didengar, tidak fokus dalam menuntut ilmu, tidak bermanhaj, memakai tariqah yang benar, tahapan-tahapan dalam talabul ilmi. Akhirnya semuanya ingin dibaca, semuanya ingin dihafal, semuanya ingin dipelajari, dan semuanya hilang. Karena memang kemampuan tampung, daya tampung memori manusia ini itu terbatas. Wa alaihi, atas dasar inilah, fala buddha minat ta'sili wa ta'sisi likulli fannin tatlubu. Oleh karena inilah harus adanya ta'sil wa ta'sis, sama maknanya ta'sil dengan ta'sis, ta'sis maknanya sama, yaitu engkau kokohkan dasarnya, dasar ilmu. Likulli fannin tatlubuhu, pada setiap jurusan atau keahlian yang engkau sedang pelajari. Bidabti aslih, dengan menguatkan, dabt itu menguatkan pokoknya. Wa mukhtasarihi ala syekhin mutqinin, dan mengambil ringkasannya dari guru yang mutqin, yang mempunyai kekuatan ilmu. La bitahsilil dhati wahdahu, bukan dengan diupayakan sendiri oleh si talibul ilm itu. Wa akhidha talaba bitadarruj, juga dalam menuntut ilmu harusnya seorang talibul ilm itu mengambil ilmu dengan tadarruj, dengan bertahap, ya, tidak sekaligus. Ini yang akan lebih menguatkan pemahaman dan pengertian. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'uhu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Quran ini faraqnahu, kami pisah-pisahkan ayat-ayatnya, ada ayat ada surat, ya, kami pisah-pisahkan, diturunkan setahap demi setahap. Litaqra'uhu 'alan nasi, supaya engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Quran ini kepada sekalian manusia, ala mukthin, dengan sedikit demi sedikit. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan ia dengan terus menerus. Wa qal, juga qala ta'ala, wa qala alladzina kafaru, dan berkatalah orang-orang kafir, laula nuzzila alaihil Qur'anu jumlatan wahidatan. Wahai, alangkah bagusnya seandainya diturunkan kepada Muhammad itu Quran secara keseluruhan, jumlatan wahidatan, sekaligus secara keseluruhan. Maka jawaban Allah apa? Kadzalika linutsabbita bihi fuadaka, demikianlah untuk kami kokohkan hatimu dengan ilmu ini, ya. Maka Al-Qur'an turun sedikit demi sedikit. Kami tidak turunkan sekaligus 30 juz dalam satu peristiwa, tetapi seayat demi seayat, ya. Linutsabbita bihi fuadak, untuk mengokohkan hatimu. Warattalnahu tartila, dan kami bacakan ayat ini seayat demi seayat. Ya. Rasulullah dapat ilmu, belajar, ya, selama 23 tahun. Ya, baru sempurna ilmunya. Ketika beliau sudah sempurna dan menyampaikannya dengan sempurna pula, beliau memilih untuk berangkat menjumpai Allah, yaitu mati. Ya, bal rafiqil a'la, bahkan aku pilih untuk berteman dengan yang maha tinggi ketika apa, saat-saat menjelang wafat beliau. Ditanyakan kepada beliau apa itu, beliau menceritakan kepada Fatimah, putri beliau, Allah mengirim Jibril kepadaku, apakah akan tetap tinggal di dunia ataukah meninggalkan dunia menuju Allah, maka aku memilih untuk bersama Allah dan meninggalkan dunia. Fatimah menangis terseduh-seduh dengan berita bisikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dan Rasulullah membisiki kembali Fatimah, dan Fatimah tersenyum dengan gembira. Aisyah tanya, apa yang disampaikan Rasulullah kepada engkau? Oh, rahasia, kata Fatimah. Kalau aku sampaikan berarti aku khianat kepada beliau. Sebab beliau tidak mau berbicara terang-terangan, tetapi berbisik kepadaku, yang itu berarti isyarat dari beliau itu adalah rahasia. Setelah Rasulullah wafat, Aisyah datang lagi ke Fatimah. Ya Ummul Hasan, ketika Rasulullah menjelang wafat berbisik kepadamu, apa itu bisikan itu ketika engkau menangis pada bisikan pertama dan engkau tertawa pada bisikan kedua? Kata Fatimah, adapun sekarang aku akan sampaikan karena beliau telah wafat. Bisikan pertama beliau memberitahu aku bahwa beliau didatangi Jibril, disuruh milih apakah tetap tinggal di dunia ataukah meninggal dunia. Beliau memilih untuk meninggalkan dunia untuk hidup di sisi Allah. Aku menangis dengan pilihan itu. Dan bisikan kedua beliau membisikkan kepadaku bahwa aku adalah orang pertama dari keluarga beliau yang segera menyusul beliau. Maka aku gembira dan aku ketawa. 4 bulan setelah Rasulullah wafat, Fatimah menyusul wafat, menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Rasulullah mendapat ilmu sedikit demi sedikit. Allah mendidik beliau dengan membimbing kepada ilmu selama 23 tahun masa pembekalan beliau, sehingga beliau sampaikan dengan sempurna kepada murid-murid beliau, yaitu para sahabat Nabi. Wa qala ta'ala alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, mereka membacanya dengan cara membacanya yang benar. Fa'ama maka umurun, maka di hadapan ini ada beberapa perkara, la budda min mura'atiha fi kulli fannin tatlubuhu, yang harus engkau pelihara baik-baik dalam setiap keahlian yang sedang engkau pelajari. Awalan yang pertama, hifdhu mukhtasarin fihi, engkau menghafal yang ringkasan daripada ilmu itu. Yang ringkas dulu engkau hafal dan engkau pelajari, engkau pahami, baru kemudian syarahnya, baru kemudian mutatawwal. Ya, itu namanya manhajul ilmi, manhaj, cara untuk menuntut ilmu. Tsanian dhabtuhu ala syaikhin mutqin, engkau pahami betul yang ringkasan-ringkasan ini pada guru yang menguasai betul ilmu tersebut. Mutqin itu artinya kokoh, menguasainya dengan kokoh. Salisan yang ketiga, adamul ishtighali bil mutawwalati, tidak menyibukkan diri dengan apa, al mutawwalat, buku-buku yang membahas secara panjang lebar apa yang ada dalam ringkasan itu. Wa tafariqil musannafat, dan tidak menyibukkan dengan berbagai macam tafariq, berbagai macam karangan. Qabla dhabti wal itqani li aslih, sebelum menguasai betul dan itqan, kokoh dalam memahami pokoknya. Al mukhtasar itu tadi. Jangan kau menyibukkan dengan uraian-uraian panjang lebar dalam berbagai kitab-kitab yang ditulis masalah ini. Rabi'an yang keempat, la tantaqil min mukhtasarin ila akhara bila mujib. Jangan kau pindah dari satu ringkasan kepada ringkasan yang lainnya bila mujib, tanpa engkau betul-betul menguasai ilmu itu. Hadza min babid dajar, dan ini adalah dari babid dajar, perkara yang apa, yang sangat diperingatkan dengan keras. Khamisan, iqtinasul fawaidi wadh-dhawabitil ilmiyah, iqtinas, mengambil fawaid, keterangan-keterangan, kegunaan atau apa, keterangan-keterangan penting, wadawabit al-ilmiyah, dan dawabit itu landasan-landasan, patokan-patokan ilmu, itu kaidah-kaidah itu diambil setiap mempelajari mukhtasar itu. Ketika diterangkan oleh gurumu, engkau akan mendapati fawaid dari keterangan gurumu itu. Di sana dalam fawaid itu ada kaidah-kaidah penting yang engkau ambil, engkau catat, engkau pahami betul untuk menjadi manhaj dalam pemahamanmu terhadap apa kitab berikutnya. Sadisan, jam'un nafsi lit-talabi wa taraqqi fihi, mengumpulkan jiwa, menyatukan jiwa, memfokuskan jiwa, semangat lit-talab, untuk menuntut ilmu itu. Jangan diganggu oleh pikiran-pikiran lain. Ya sudah, engkau fokuskan, engkau pusatkan perhatian untuk talabul ilmi. Sebab kalau engkau diganggu oleh pikiran-pikiran lain, kepingin ini, kepingin itu, program ini, program itu, bercabang-cabang-cabang, akhirnya kacau balau. Enggak jelas. Jadi perlu adanya fokus dalam menuntut ilmu itu. Wattaraqqi fihi, dan terus meningkat dalam mendisiplin diri di dalam memusatkan, mengumpulkan perhatian dan semangat padanya. Wal ihtimam wa taharruqu lit tahsili wal bulughi ila ma fawqahu, dan ihtimam, mempunyai, mengumpulkan segala semangat dan kesungguh-sungguhan, ya, serta menghabiskan segala pikiran dan menghabiskan segala tenaga, at-taharruq, menghabiskan segala pikiran dan tenaga, litahsil, untuk mendapatkan ilmu, wal bulughi ila ma fauqahu, dan berusaha untuk sampai kepada yang lebih lagi dari satu kedudukan ilmu. Engkau jangan puas dengan satu keadaan, terus engkau meningkat kepada yang lebih. Hatta tafidha ilal mutawwalati bisa bilatin muthiqatin, sehingga engkau bisa sampai kepada al-mutawwalat, uraian yang panjang-panjang dengan apa, sabilah muthiqah, dengan apa keterangan-keterangan yang meyakinkan. Wa kana man man ra'a ibn al-Arabi al-Maliki alla yakhlat at-talibu, wa kana min ra'yi ibn al-Arabi al-Maliki, dan adalah termasuk dari pandangan Ibn al-Arabi al-Maliki, yaitu al-Imam Abu Bakar Ibn al-Arabi al-Maliki, imam dari kalangan madhab Maliki. Beliau mempunyai pandangan apa? La yakhlatu at-talibu fit ta'limi baina ilmaini, jangan seorang thalibul ilm mencampurkan dalam upaya belajarnya itu di antara dua ilmu. Wa yuqaddima ta'lim al-arabiyyata wasy-syi'ri wal hisabi, dan dia dan hendaknya seorang thalibul ilm lebih mengutamakan untuk belajar bahasa Arab dan syair dan ilmu al-hisab, thumma yantaqilu minhu ila al-Qur'an, kemudian setelah itu belajar Al-Qur'an. Lakin ta'aqabahu Ibnu Khaldun, akan tetapi pendapat ini diberi catatan oleh Ibnu Khaldun bi anna al-awaida la tusa'idu ala hadha, bahwasannya al-awaid kebiasaan itu tidaklah membantu orang, tidak bisa membantu orang untuk yang demikian. Wa annal muqaddama, tetapi yang sesungguhnya yang harus diutamakan itu ialah huwa dirasatul Qur'anil Karim wa hifdhuh, mempelajari Al-Qur'anil Karim dan menghafalnya. Li annal walada, karena anak kecil itu madama fil hijri, selama dia masih dalam timangan, artinya belum balik, yang qadu lil hukmi, dia memungkinkan untuk kepada satu ketetapan. Fa idza tajawazal bulugha sa'uba jabruhu, anak yang masih fil hijr, masih di timangan, atau anak yang masih belum balik, itu masih memungkinkan lil hukmi, untuk ditetapkan padanya satu ketetapan. Apakah mau jadi orang yang menghafal ilmu atau bagaimana? Mau jadi apa? Karena masih kecil. Tetapi idza tajawazal bulugha, kalau sudah sampai balig, sa'uba jabruh, amat sulit untuk ditundukkan. Ammal khaltu fit ta'limi baina ilmaini fa aktsara. Adapun mencampurkan dalam belajar itu di antara dua ilmu, maka atau bahkan yang lebih banyak dari dua ilmu, fa hadza ikhtalifu bi ikhtilafil muta'allimina fil fahmi wan nashat, kata beliau. Maka perkara ini tentu berbeda permasalahannya dengan berbedanya keadaan masing-masing al-muta'allimin, orang-orang yang belajar itu, fil fahmi wan nasyat, dalam pemahaman dan dalam kegiatannya. Ya, ada yang cerdas, mampu untuk banyak-banyak ilmu, ada yang ya agak berat, maka ini jangan dibebani dengan banyak pelajaran begitu. Iya. Nah, demikian kemudian nanti dibahas oleh beliau tentang manhaj dirasi, ya, kitab-kitab yang harus dipelajari, bagaimana mukhtasarat dalam hal dimulai dulu dengan yang ringkes-ringkes dulu dalam berbagai bidang, dalam bidang akidah, dalam bidang fiqh, dalam bidang lughah, dalam bidang apa itu para ulama memberikan bimbingan masalah ini, dinukilkan oleh Syekh Bakr Abu Zaid hafizahullah dalam kitab ini. Insya Allah kita baca dalam pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.